Bagaimana jika berendam di dalam bak air, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan airnya atau ditelan dengan sengaja airnya, maka tidak membatalkan puasa. Mengguyurkan air ke tubuh, mandi, berendam di air juga diperbolehkan, termasuk perkara-perkara yang mubah ketika menjalankan ibadah puasa.